rasa cinta yang dulu telah hilang kini bersemi kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Jamu yang lugu selalu bayang langkahku. Telah lama ku nanti dirimu, tempat ku kan berlabuh cahaya hatiku. Yakinlah kekal terangi seluruh ruang di jiwa, membawa kedamaian. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjaga. Kita lewati jalan yang berliku tajam. Rasa yang kau rasakan kan jadi bagian hidupku bersama. Letakkanlah semua.